Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di pagi hari ini mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pertemuan ke-13 dengan membaca kitab tafsir, yaitu karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Kita masih di surah Al-Baqarah. Insyaallah taala di pertemuan kita pagi hari ini adalah ayat 16 sampai 18, 16, 17, 18. Insyaallah taala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Thumma qala ta'ala kashifan an haqiqati ahwalihim. Dan ditanbih hakikatnya. An haqiqati ahwalihim. Kan dia mudah ahwalihim mudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ أُولَئِكَ أَي الْمُنَافِقُونَ الْمَوْصُوفُونَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى أَي رَغِبُوا فِي الضَّلَالَةِ رُغْبَةُ الْمُشْتَرِي بِالسِّلْعَةِ الَّتِي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة. Kalau dicetakan anak amwal, tidak apa-apa. Dicetakan lain juga, dicetakan. Tadi saya cek dicetakan Asman. Kalau di sini kita di Ibnu Jauzi amwal, sama saja sebenarnya. Yeah. وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن فبذلوا الهدى فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيها فهذه تجارتهم فبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم وإذا كان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور عن أعاليها فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء فهذه أوصافهم القبيحة. Baik, sampai situ dulu. Qala al-Malik rahimahullahu ta'ala thumma qala ta'ala kashifan an haqiqati ahwalihim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyingkap keadaan hakikat keadaan mereka, yaitu masih bercerita tentang siapa? Orang-orang munafikin. Allah kembali menyingkap, karena ini munafikin itu samar. Orang munafikin itu apa? Samar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menyingkap hakikat keadaan mereka. Gimana hakikat mereka orang-orang munafikin itu? Setelah disebutkan kemarin banyak sekali ucapan mereka. Kata Allah, ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi kesesatan barang yang dia beli, petunjuk adalah harga yang dia pakai untuk tukar. Na'udzubillah. Disebutkan oleh As-Suddi dalam tafsirnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan dari para sahabat yang lain, ulaikal ladzina ishtaru ad-dalalata bil huda, qala, berkata Ibnu Mas'ud, akhadhu ad-dalala wa tarakul huda. Yaitu mereka mengambil kesesatan meninggalkan petunjuk. Itu maksudnya. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Kata Ibnu Mas'ud, akhadhu ad-dalalata wa tarakul huda. Mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata terkait dengan ayat ini, ulaikal ladzina ishtaru ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya apa? Al-kufru bil iman. Mereka itulah orang-orang yang membeli kekafiran dengan keimanan mereka. Jadi memang ada orang menjual keimanan untuk mendapatkan apa? Kekafiran. Ini kata Ibnu Abbas. Kalau Qatada rahimallahu taala beliau berkata tentang ini, ishtar ulaikal ladzina ishtaru ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Apa kata Qatada? Istahabbud dalal alal huda. Ai al-kufr alal iman. Yaitu mereka lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk. Mereka lebih mencintai kekafiran daripada apa? Keimanan. Na'udzubillah. Iya. Demikian pula berkata Mujahid terkait dengan ayat ini. Apa artinya alladzina ishtaru ad-dalalata bil huda? Kalau Mujahid bilang amanu tsumma kafaru. Tadinya mereka beriman, kemudian mereka apa? Kafir. Ini tafsir as-salaf semuanya. Paham kan? Ini tafsir as-salaf terkait dengan ayat ini. Ulaikal ladzina ishtaru ad-dalalata bil huda. Kalau Ibnu Mas'ud beliau bilang akhadud dalal wa tarakul huda. Mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Kalau Ibnu Abbas, al-kufru bil iman. Mereka membeli kekafiran dengan keimanan. Kalau Mujahid, amanu summa kafaru. Mereka beriman kemudian mereka kafir. Kalau Qatada, istahabbud dalal alal huda. Mereka lebih mencintai kesesatan daripada apa? Petunjuk. Mereka lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk. Ini makna ulaikal ladzina ishtaru ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini tafsir beberapa dari salaf, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian muridnya Ibnu Abbas dan muridnya apa? Ibnu Mas'ud rahimahumullahu taala. Baik, kata beliau rahimallahu, fama kata beliau, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hakikat keadaan mereka, ulaikal ladzina ishtaru ad-dalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum, tentunya maka tidak akan pernah beruntung perdagangan mereka. Ya, walaupun ada dia merasakan hidup di dunia nyaman, kalau dia ada kesesatan enggak. Mereka itulah tidak akan beruntung perdagangan mereka. Orang yang membeli kekafiran dengan keimanan tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah beruntung. Orang yang lebih memilih kesesatan daripada petunjuk tidak akan pernah beruntung di dunia dan di akhirat. Wa makanu muhtadin. Setelah itu kata Allah, dan mereka tidak akan mendapat petunjuk. Inilah yang disebutkan bahwa innallaha yahjubu taubat, innallaha yahjubu taubata kulli sahibi bid'atin. Inilah Allah Subhanahu wa taala menutup tobatnya seluruh ahli bid'ah. Kenapa? Ketika orang sudah sesat, maka kanu muhtadin. Allah hukumi mereka tidak akan mendapat petunjuk. Karena mereka merasa apa yang mereka berada di atasnya itu adalah benar. Ini lebih lain. Wa makanu muhtadin, mereka tidak akan mendapat apa? Petunjuk, karena mereka sendiri yang memilih apa? Kesesatan. mereka sendiri memilih kesesatan. Ini ya, ayat ini tentang orang munafikin. Tapi kenapa kita arahkan ke sana? Karena kaidah tafsir apa? Al-ibratu bi umumil lafad la bi khususis sabab. Yang menjadi ibro pelajaran itu keumuman lafad, bukan kekhususan sebab. Sebab turunnya menyingkap keadaan siapa? Al-munafikin. Yang lebih memilih kesesatan daripada apa? Keimanan, daripada petunjuk. Maka menjadi pelajaran adalah keumuman lafad. Keumuman apa? Lafad. Lafad ayat ini umum untuk semua orang yang lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk. Lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk. Iya. Kata beliau rahimahullah, ulaik ay al-munafikun al-mausufun bitilka sifat. Mereka itu yaitu orang-orang munafik yang bersifat dengan sifat itu yang sebelumnya. Alladzina ishtarawu ad-dalalata bil huda. Mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ay rogibu fid dolala. Ingat, rogibu fi. Pakai fi. Kalau rogibu fi artinya cinta. Mereka, perhatikan kata rogibu. Kan dia punya dua makna. Bisa berarti cinta, bisa berarti benci. Tergantung huruf jar setelahnya. Kalau fi, terjemahkan cinta. Kalau an, terjemahkan benci. Paham kan? Jadi dia punya arti yang berbeda. Bisa cinta, bisa apa? Benci. Kalau ada fi setelahnya, terjemahkan cinta. Kalau ada an setelahnya, maka terjemahkan benci. Lihat terjemahannya. Airogibu fit dolala. Apa artinya? Yaitu mereka cinta kesesatan. Rogbatal mustari fisilati. Seperti rogbata. Kita kasih nasab karena masuk ala iskotil khafid. Ada k-nya. Seperti kecintaan pembeli dalam barang. Gimana kalau orang kalau sudah cinta barang, pasti dia akan usahakan untuk dibeli. Itu seperti cintanya pembeli terhadap satu barang. Allati min rogabatihi fiha, yang karena kecintaan padanya, apa yang dia lakukan? Yabdulu fihal amwal annafisah. Maka dia akan mengeluarkan pada yang dia cinta itu harta-harta yang berharganya. Betul gak? Kalau ada orang cinta, ingin, suka sekali terhadap suatu barang, pasti dia akan apa? Mengeluarkan harta-harta yang berharganya. Wahada min ahsanil amthilah. Ini masya Allah, perumpamaan Allah ini diperumpamakan kesesatan dengan barang, kemudian nilainya itu dengan kekafiran. Iya? Petunjuk. Lihat. Ini termasuk contoh yang paling indah. Fa innahu ja'ala ad-dalalata allati hiya ghayatul syarr kasil'ah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesesatan yang dia merupakan puncak daripada keburukan. Tidak ada lagi yang paling besar daripada sesat. Orang berzina, mencuri, merampok, iya, minum khamar, itu tidak apa, tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan dengan kesesatan. Kan ini masalah agama. Sesat dalam agama, tidak sadar kalau dia lagi sesat. Allah menjadikan dia kesesatan adalah puncak daripada keburukan itu kasil'ah, seperti barang. Wa ja'alal huda alladhi huwa ghayatus shalah, dan Allah menjadikan petunjuk yang mana dia adalah puncak ketinggian daripada kebaikan, bi manzilati saman, sama dengan harganya. Diperumpamakan dengan asaman, harga. Fa badalul huda rogbatan an, lihat terjemahan ini, rogbatan anhu, pakai anhu. Maka mereka mengeluarkan petunjuk, rogbatan an, apa artinya? Karena benci kepadanya. Jadi mereka mengeluarkan petunjuk karena tidak suka, fiddolala rogbatan fiha, dalam mendapatkan kesesatan, rogbatan fiha, apa artinya? Karena cinta kepadanya. Aduh, paham kan terjemahannya? Iya. Fahadihi tijaratuhum, inilah perdagangan mereka. Inilah perdagangan mereka. Fabi'sat tijaro, maka itu seburuk-buruk perdagangan. Perdagangan paling buruk ketika orang menjual petunjuk untuk mendapatkan kesesatan. Ketika seorang menjual keimanan untuk mendapatkan kekafiran, itu adalah perdagangan yang paling buruk. Wahadihi safaqatuhum, inilah transaksi mereka. Fabi'sat as-safaqah, maka sejelek-jelek transaksi. Wa idza kana man yabdul dinaron fi muqabalat dirham. Kalau ada orang yang mengeluarkan dinar, dia keluarkan emas untuk mendapatkan dirham perak. Gimana itu? Ada orang menjual emasnya untuk mendapatkan perak. Gimana? Biasanya kan orang jual perak untuk mendapatkan apa? Emas. Artinya, biasanya itu orang menjual yang tidak berharga untuk mendapatkan yang berharga. Mereka ini kebalikannya. Dia jual yang berharga untuk mendapatkan yang tidak berharga. Dia jual emasnya untuk mendapatkan perak. Ini khosiron. Ini dianggap merugi. Fakaifa man badala jauharoh wa akhoda anha dirhama. Bagaimana kalau ada orang menjual jauharoh, intan permata yang berharga, dan dia mengambil dengannya apa? Dirham. Jual emas saja untuk mendapatkan perak itu sudah rugi. Apalagi menjual jauharoh untuk mendapatkan apa? Dirham. Sama. Fakaifa man badala al-huda fi muqabalati dhalalah. Maka bagaimana kalau ada orang mengeluarkan petunjuk untuk mendapatkan apa? Kesesatan. Waqtaru syaqala sa'ada. Bagaimana antum kalau orang antum dapat orang lebih memilih kesengsaraan daripada kebahagiaan? Iya kan? Gimana itu? Ada orang yang memilih yang susah daripada apa? Yang mudah. Warogi bafi safil umur. Dia lebih cinta rogi bafi. Rogi bafi, perhatikan. Rogi bafi, apa artinya? Mereka cinta, dia cinta safilil umur, perkara yang paling rendah. Wataroka aliha. Dan dia meninggalkan yang paling tingginya. Iya kan? Gimana ini? Fama robihat tijaratuhum. Maka tentunya tidak akan beruntung perdagangan mereka. Bal khosiro fiha adhum khosaro. Bahkan dia merugi padanya dengan sebesar-besar kerugian. Allah berfirman, ulaikal ladina khasiru anfusahum wa ahlihim. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi bukan orang lain dia rugikan. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Wa ahlihim, dan keluarga mereka. Karena seorang itu biasanya kalau dia sudah sesat, keluarganya juga apa? Ikut. Iya, walaupun tidak semua seperti itu. Yaumul qiyamah, sudah merugikan diri mereka sendiri, rugi juga keluarganya di hari kiamat. Ala dzalikal huwal khusranul mubin. Ketahuilah kata Allah, itu adalah kerugian yang nyata. Ketika kita rugi di akhirat, itulah kerugian yang nyata. Kita di dunia ini kalau merugi, ya perdagangan kita itu ringan. Itu bukanlah kerugian. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika bertanya kepada sahabat, hal tadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu yang merugi? Ya, ada dari sahabat mengatakan, al muflis fina. Ya, orang yang merugi di tengah kami adalah orang yang berdagang kemudian habis barangnya, habis juga uangnya. Dan banyak lagi jawaban sahabat. Tapi kata Nabi SAW, al muflis yaumul qiyamah, yang merugi di hari kiamat itu datang dengan amalan yang banyak tapi telah mengambil harta si fulan, telah memukul si fulan, telah menggibah si fulan, ya, telah menumpahkan darah si fulan. Kan diambil kebaikannya kalau masih ada, kalau sudah tidak ada lagi maka diambil keburukan orang yang dia pernah zalimi diberikan kepadanya. Itulah yang merugi. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Mereka itulah orang-orang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka di hari kiamat. Ala dalika huwal khusranil mubin. Ketahuilah, itulah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata, kerugian di akhirat. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa makanu muhtadin. Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Tahqiq lidolalihim. Ini pemastian akan kesesatan mereka. Artinya orang yang seperti itu dinyatakan pasti sesat. Anda paham ini? Ini bukan pengabaran biasa. Ini wa makanu muhtadin tahqiq. Pernyataan pembenaran bahwasannya mereka betul-betul apa? Sesat. Wa annahum lam yahsulu lahum minal hidayah syai. Bahwasannya mereka tidak mendapatkan hidayah sedikit pun. Fahada usafuhumul qabiha. Inal sifat-sifat mereka yang buruk. Kemudian kita baca sampai 18. Thumma qala syekh, thumma dhakara masalahum al-kashifah laha ghayat al-kashf. Faqal, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Masaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Ay mathalahumul mutabiku lamma kanu alayhi lima kanu alayhi kamathalil ladhi istawqada nara ay kana fi dhulmatin azimatin wa hajatin ila an-nari shadidah fastawqadaha min ghayrihi ولم تكن عنده معدة بل هي حارجة بل هي خارجة عنه فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فذهب عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإهراق فبقي في ظلمات متعددة ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الحاصلة بعد النور فكيف يكون حال هذا الموصوف فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا فبينما هم على ذلك إذ هزم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم كل هم وغم وعذاب وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلم المعاصي على اختلاف أنواعها وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار فلهذا قال تعالى عنهم قال المالك رحمه الله تعالى ثم ذكر مثلهم kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka. Al-kasifalah ghayatul kasf, yang menyingkap dengan sebenar-benarnya terkait dengan keadaan mereka. Mathaluhum, perumpamaan mereka, kamathalil ladzi istawqada nara. Seperti orang yang menyalakan api, ya. Tapi apinya ini bukan dari dia. Karena kalau dari dia sendiri takbirnya waqada. Kalau ini istawqada. Dia minta dari orang lain. Anda paham ini? Seperti orang yang menyalakan api tapi istauqada. Dia hasilnya dari orang lain, bukan dia sendiri punya api. Api ini dia minta dari orang lain. Jadi takbir dengan istauqada, istafala. Ia dia mengambil dari orang lain. Falamma adha'at ma haulah, tatkala api itu menerangi apa yang di sekitar dia. Dahaballahu binurihim, Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan cahaya mereka. Jadi sudah nyala, Allah hilangkan. Gimana kegelapannya itu? Watarokahum fi dzulumat. Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka dalam kegelapan. La yubusirun. Tidak melihat sama sekali. Sumun. Mereka tuli. Tidak bisa mendengar. Bukmun. Bisu. Tidak bisa juga berbicara. Umyun. Buta. Kegelapan apa lagi ini? Yang lebih daripada ini. Inilah perumpamaan orang-orang munafikin. Orang-orang yang lebih cinta kesesatan daripada apa? Petunjuk. Mereka sumun, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali. Tidak akan kembali, gimana caranya? Kan sumber orang mendapatkan manfaat dari peringatan itu, kalau dia punya pendengaran, ya kan? Punya penglihatan, terus dia bisa berucap dengan yang benar itu. Ini sudah tidak ada wasilah untuk dia kembali. Makanya kata Allah, fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali. Mereka tidak akan kembali. Ai qala al-malik rahimallahu taala, yaitu mataluhum al mutabiqu lima kanu alaih. Perumpamaan mereka yang sesuai dengan apa yang, jadi makanya lima, kalau lama tatkala. Iya. Yang sesuai dengan apa yang mereka berada di atasnya. Kama talil ladzi istauqada nara. Seperti orang yang istauqada nara, menyalakan api. Aikana fi dzulmatin 'adzimah. Itu adalah dia sebelumnya berada dalam kegelapan yang sangat. Wa haja ilan nar, dan dia butuh kebutuhannya kepada api syadidah. Sangat butuh api karena dia dalam apa? Kegelapan. Falstauqadaha min ghairihi. Lihat ini tafsir beliau. Maka dia meminta api dari selainnya. Paham ini? Ini tadi istauqada. Jadi bukan hanya sekadar waqada. Kalau waqada dia langsung nyalakan punya sendiri. Kalau ini istauqada, dia meminta api itu dari orang lain. Walam takun indah mu'addah bal hiya kharijatun anhu. Tidak ada di sisinya disiapkan. Tidak ada, dia tidak siapkan api. Ya kan orang munafikin, orang-orang sesat. Tidak, dia siapkan api dalam kehidupan dunianya. Baliyah khorijaan, bahkan itu keluar darinya. Maksudnya, dari selainnya. Falamma ado acin nar mahaulah. Tatkala api itu menerangi apa di sekitar dia. Wanadarul mahal alladhi huwafi. Dia melihat tempat yang dia berada di dalamnya. Wama fi minal makhabith. Dan apa yang ada padanya berupa perkara-perkara yang menakutkan. Dari perkara-perkara yang sangat menakutkan. Wa amniha wa antafa bitilkan nar. Dan dari perkara yang menakutkan dan perkara yang aman untuknya. Kan dia lihat api. Oh ini ya, ini menakutkan di sini. Kalau di sana aman. Setelah dia melihat itu. Wa antafa bitilkan nur, bitilkan nar. Dia mengambil manfaat dengan api tadi. Wa qarrat biha ainu. Dan sejuk matanya, bahagia. Wadonna annahu qadirun alaiha. Dia menyangka dia mampu untuk mendapatkan tempat yang aman itu. Kan dari api itu dia sudah bisa bedakan, oh ini menakutkan sini, di sana yang aman. Dia menyangka dia bisa ke sana, ke yang aman. Fabaina ma huwa kadhalik, maka dalam keadaan dia seperti itu. Idzahaballahu binurihi. Jadi itu tadi itu untuk dia perlihatkan yang menakutkan, kemudian dia lihat tempat yang aman, dia sudah yakin dia bisa ke sana, Allah hilangkan cahayanya. Fazala anhu nur, hilang darinya cahaya. Wa dhahaba ma'ahu surur, hilang bersamanya itu apa? Kebahagiaan. Kesenangan tadi. Dia senang melihatnya, tapi dengan kegelapan hilang semuanya. Wa baqiya fi dzulmatil 'adzimah. Maka dia berada di dalam kegelapan yang sangat. Wanar al-muharriqah. Ditambah lagi ada api yang membakar. Fadhahaba ma fiha mila isyraq. Maka pergi hilang darinya. Hilang apa yang ada darinya berupa al-isyraq. Cahaya. Wabakia ma fiha minal ihraq. Yang tersisa sisa panasnya. Kan hilang cahayanya. Yang tersisa apa? Panasnya. Karena tadi dia nyalakan api. Cahayanya hilang, tapi sisa apa? Panasnya. Kan api kan kalau hilang cahayanya, sisa apanya? Panasnya. Na'udzubillah. Iya. Fabakiya fi dhulumatin muta'addidah. Maka dia tetap di dalam kegelapan yang sangat banyak. Dhulumatul lail satu. Kegelapan malam. Wa dhulumatus saham. Kegelapan awan. Ya, wadul matul matar, kegelapan hujan. Wadul matul hasila ba'dal nur, kegelapan yang terjadi karena setelah cahaya. Kita sudah bilang kemarin, kegelapan setelah ada cahaya itu lebih gelap daripada sebelumnya. Iya. Fakaifa yakunu hal hadzal mausuf? Maka coba antum bayangkan, bagaimana keadaan orang yang disebut seperti itu? Fakadzalika haula'il munafiqun. Demikianlah orang-orang munafik keadaannya nanti. Istauqadu narul iman minal mu'minin. Mereka mencari cahaya keimanan tapi dari orang-orang yang beriman, bukan dia yang punya. Walam takun sifatan lahum, itu bukan sifatnya mereka. Fastadau biha mu'akkatan. Maka mereka mengambil, menjadikan cahaya itu tapi mu'akkata, sementara waktu. Wantafa'u, mengambil manfaat dengan cahayanya orang-orang yang beriman itu. Fahakonat fahukinat dibidalika dima'uhum, maka dengan sebab itu dijaga darah mereka. Paham kan? Di dunia. Dengan mereka menampakkan keimanan, terjaga darahnya. Hendak diperangi oleh Rasulullah. Wasalimat amwaluhum, selamat apa? Harta mereka. Wahasolalahum nau'un, ya, minal amni fi dunia. Maka terhasilkan untuk mereka, ya, satu jenis dari keamanan di kehidupan apa? Dunia. Fa bainamahum kadzalika, dalam keadaan mereka seperti itu, it hajama alaihimul maut, tiba-tiba kematian datang menjemput mereka. Fasalabahumul intifa bidzalika nur, ini perumpamaannya. Maka kematian itu menafikan, menghilangkan dari mereka mengambil manfaat dengan cahaya itu. Artinya hanya sementara di dunia saja, ya, aman darahnya, aman hartanya. Tapi kalau datang kematian, tidak ada lagi rasa aman. Wahasolalahum kulluham wagom wa'ada. Maka terjadi atas mereka berbagai macam ham. Apa ham? Kegundagulanaan. Gom. Kesusahan. Wa azab dan azab. Wa hasolalahum zulmatul kubur. Terjadi bagi mereka kegelapan kuburan. Wa zulmatul kubur, kegelapan kekafiran. Wa zulmatul nifah, kegelapan kemunafikan. Wa zulmatul mahasi dan kegelapan kemaksiatan. Alakhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam jenisnya. Wa ba'da dhalika zulmatul nar. Setelah itu, na'udzubillah, kegelapan neraka. Wabi'isal koror, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Lanjut. Qala Syekh, falihada qala ta'ala anhum summun ay an sama'il khair, an sima'il khair, bukmun ay an nutqi bih, عن النطق به عمي عن رؤية الحق فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم ثم قال تعالى أو كصيب من السماء يعني أو مثلهم أو مثلهم كالصيب أي كصاحب الصيب من السماء وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة فيه ظلمات ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب وبرق وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب. ما شاء الله. 19 kelihatan Bapak ya. Alhamdulillah. Sampai 19 itu sudah 19. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita ambil hari ini berapa ayat itu? 4 ya. Baik, masya Allah, alhamdulillah, kebaikan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, summun. Apa artinya sum? Ay an sima'il khair. Tuli, yaitu dari mendengarkan kebaikan. Bahaya ini. Orang yang kalau tidak mau mendengarkan kebaikan, bahaya. Itu keburukan. Bukmun, ay aninut kibih. Bisu, yaitu dari mengucapkan kebaikan. Umyun, buta. Anru'iyatil haq, buta dari melihat yang benar. Ini bahaya kalau orang seperti ini. Tuli, buta, bisu. Iya. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali. Li'annahum tarukul haqqa ba'da'an arafu. Ini yang beliau sebutkan. Karena mereka meninggalkan yang benar setelah dia tahu. Ini agak sulit ini. Kalau orang tahu yang benar kemudian ditinggalkan, sulit untuk kembali. Daripada orang yang tidak tahu tapi dia tinggalkan karena tidak tahu. Ini beda. Karena mereka mengenal yang baik tapi meninggalkannya setelah kenal. Fala yarji'una ilaihi, mereka tidak akan kembali kepadanya. Bikilati man tarakal haqqo an jahlin wa dhalal. Berbeda kalau ada orang meninggalkan yang benar karena bodoh atau sesat saja. Dia salah jalan. Fa innahu la yaqil. Sungguh dia tidak paham bahwa aqrabu rujuan minhum. Ini orang ini lebih dekat kembalinya daripada mereka. Anda bisa paham ini? Ini bedanya dua kelompok. Kalau ada orang tahu yang benar tapi dia sengaja berpaling dengannya, darinya, itu sulit kembali. Daripada apa? Orang yang tidak tahu yang benar sehingga dia tidak ke yang benar. Ini lebih mudah kembalinya. Ini kata beliau, masya Allah. Kemudian di ayat ke-19, tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, au kasayyibin minas sama. Perumpamaan kedua, au kasayyibin minas sama, atau seperti soyib dari langit. Apa soyib dari langit? Hujan. Ai kasahibi soyibin, seperti yang sahib soyib, wa huwa apa soyib? Ini beliau jelaskan. Al-matarul ladhi yasu. Soyib itu hujan yang tertumpah. Ayanzil bikathrah. Itu bilang hujan yang tertumpah, yaitu turun dengan banyak. Itu kasoyibim yang sama, itu seperti hujan yang sangat lebat dari langit. Itu maksudnya terjemahannya. Fihi dulma, ini namanya antum kalau lihat. Kalau hujan deras sekali, pasti apa? Padanya ada kegelapan. Beda kalau hujan ringan. Ada kegelapan. Fihi dulma, ay dulmatul lail wa dulmatul sahab wa dulmatul matar. Kegelapan malam, kegelapan awan, kegelapan hujan. Karena hujan itu sendiri membuat gelap. Wa fihi ra'd, ditambah lagi ada padanya ada ra'dun. Apa artinya ra'd? Wa as-saut alladhi yusma' minas sahab. Yaitu suara yang didengar dari awan. Apa berarti terjemahan kita? Petir. Jadi sudah gelap, ada pula petirnya. Ada pula petirnya. Yang didengar dari tengah-tengah awan itu. Wa fihi barq. Dan di dalamnya ada barq. Apa barq? Wadu'ul lami' al-musyahad minas sahab. Itu cahaya yang mengkilat, yang disaksikan antara dari awan itu. Apa berarti? Kilatnya. Tadi guntur. Bukan petir ya? Iya. Bukan petir. Kalau tadi, nah, gunturnya, karena suaranya. Nah, suaranya itu gunturnya. Kalau petirnya apa? Ini kilatnya, cahayanya. Yang terhasilkan dari dengan suara guntur itu. Anda paham kan? Inilah keadaan mereka. Ini keadaan mereka seperti orang yang berada dalam kegelapan hujan, kegelapan awan, terus kegelapan malam. Setelah itu ditambah lagi yang membuatnya sengsara, ada suara. Ada guntur, ada cahaya kilat yang menyambarnya. Na'udzubillah. Nanti akan dilanjut dengan ayat 20. Kullama adha'a lahum ya masyaufi wa idza adlama alaihim qam. Ini insyaallah kita lanjut besok insyaallah di ayat ke-20. Alhamdulillah kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.